selalu dusta mengingkari janji-janjinya. Berkhianat bila dipercaya, hati dan lahirnya tak sama. Itulah orang munafik, orang yang punya muka dua. Munafik, munafik, munafik. Dalam bicara selalu dusta, mengingkari janji-janji. Kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Tanggapi, dan juga Bapak Kodam 4 Diponegoro yang diwakili oleh Negoro. Muka dua, munafik, munafik, selalu ada dia yang suka cari muka. Orang munafik selalu ada dia yang suka cari muka untuk sembunyikan busuk hatinya agar terlihat mempesona. Ketahuilah paling dalam tersedia bagi orang munafik. Dalam bicara selalu dusta, mengingkari janji-janjinya. Berkhianat bila dipercaya, hati dan lahirnya tak sah.